Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, kembali di pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, yang insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembacaan dari pelajaran kita terhadap kitab Aqidah karya Al-Imam Al-Amir As-Sanani rahimahullah, yaitu kitab beliau Tathhirul I'tiqad. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada pelajaran yang lalu kita telah sama-sama menyimak, yaitu suatu pembahasan yang menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerangi segala macam bentuk kesyirikan. Apakah kesyirikan itu berupa peribadahan kepada orang-orang soleh atau makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang soleh, dari malaikat, nabi ataupun wali, ataukah kesyirikan itu berupa peribadatan kepada benda-benda mati. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak membeda-bedakan. Semuanya dinilai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu milah, sebagai satu ajaran, yaitu ajaran kekufuran dan ajaran kesyirikan. Semuanya adalah kekufuran meskipun bentuknya berbeda-beda. Ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada nabi, ada yang beribadah kepada wali. Ini yang dijadikan objek ibadah adalah orang-orang pilihan, hamba-hamba pilihan. Dan ada juga yang beribadah kepada benda mati, kepada al-amwat. Ada yang beribadah kepada batu, ada yang beribadah kepada gunung, ada yang beribadah kepada matahari, kepada bulan. Apa ada bedanya antara dua peribadahan ini? Dalam Islam, di antara dua bentuk peribadahan tersebut itu tidak ada beda. Semuanya dinilai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai millatun wahidah, sebagai satu ajaran, yaitu ajaran kekufuran, ajaran kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kelanjutan dari pembahasan kita, ikhwah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, berkata al-muallif, yaitu penulis kitab, faba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila ibadatillahi wahda. Maka Allah pun mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Karena beribadah kepada orang saleh ini merupakan persekutuan dalam hal peribadahan. Mereka telah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan lain yang berhak diibadahi, dan ini munaqidun litauhid, bertentangan dengan at-tauhid, bertolak belakang dengan inti dari ajaran al-Islam. Apa inti ajaran Islam? Ini tauhid, ifradullahi bil ibadah. Ini tauhid. Jadi kalau antum ditanya apa itu tauhid, ya, yang sering ngaji tauhid harusnya bisa jawab. Ya, kita ngaji di Iktisab kajian tauhid. Kita ngaji di sini kajian tauhid. Mungkin antum juga ngaji tempat lain kajian tauhid. Oh, ditanya apa itu tauhid? Kita harus bisa jawab. Apa jawabnya? Ifradullahi bil ibadah. Itu menunggalkan Allah dalam peribadahan. Itu hanya beribadah kepada Allah. Nah, Nabi diutus oleh Allah ke tengah-tengah kaum yang seperti ini keadaannya. Ya, Nabi diutus kepada kaum yang seperti ini keadaannya. Di tengah-tengah mereka lah Nabi berdakwah. Ya, dan kaum ini seperti tadi dijelaskan berbeda-beda bentuk peribadahannya. Ini beribadah kepada orang soleh, ini beribadah kepada malaikat. Ini ada juga yang beribadah kepada batu, kepada gunung, kepada kayu. Semua mereka diajak, semua mereka jadi audiens dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pilih-pilih. Oh, kalau yang ibadahnya sama orang soleh dibiarin. Kalau ibadahnya sama Mbah Priok dibiarin, kenapa? Karena Mbah Priok orang soleh. Kalau yang ibadahnya sama Habib Kuncung dibiarin, oh ini bukan kesyirikan. Karena Habib Kuncung itu orang soleh. Oleh ibadahnya itu kepada Habib Luar Batang dibiarkan, gak disentuh oleh Nabi misalnya, karena Habib Luar Batang itu orang soleh. Enggak. Lantas yang ibadahnya kepada batu, kepada gombolong misalnya, yang beribadah kepada matahari, kepada bulan, kepada keris, ini baru dicap sebagai syirik, baru didakwahi. Enggak. Nabi gak pilih-pilih. Semua mereka adalah audiens dakwah Islam. Mereka semua dinilai sebagai pelaku kesyirikan. Paham ini ikhwan? Baik. Bi an yufriduhu bil ibadati, yaitu agar mereka, maksudnya adalah agar manusia yufriduhu bil ibadah. Ya. Dari kalimat al-ifrad, yaitu menunggalkan Allah. Artinya hanya memilih Allah dalam peribadahan. Hanya memilih Allah dalam peribadahan. Kama afraduhu birrububiyah, katanya. Sebagaimana mereka telah menunggalkan Allah dalam hal rububiyah. Abu Bakar agak dengung. Nah, kembali kepada pembahasan ikhwah sekalian dimuliakan Allah. Di sini al-muallif rahimahullah lagi-lagi beliau menyebutkan bahwa antara konsep tauhid rububiyah itu memiliki kaitan erat dengan tauhid uluhiyah. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk menunggalkan Allah dalam peribadahan sebagaimana mereka itu telah menunggalkan Allah dalam rububiyahnya. Rububiyah sudah kita jelaskan, yaitu pengakuan bahwa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memiliki, dan hanya Allah yang mengatur. Ini ya, orang-orang musyrikin mereka telah mengakui hal ini dalam diri mereka. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Kalau kamu tanya kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan kalian? Pasti orang-orang musyrikin itu enggak ada yang mengingkari, semua mereka mengatakan Allah yang menciptakan kalian. Nah, mereka menetapkan rububiyah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk menetapkan uluhiyah juga hanya bagi Allah. Sebagaimana kalian mengakui Allah yang memiliki, menciptakan dan mengatur, akuilah pula bahwa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Berkata beliau selanjutnya, qala bi rububiyyatihi lis samawati wal ardi, yaitu sebagaimana mereka telah menunggalkan Allah dalam perkara rububiyah, yaitu rububiyah Allah dalam hal langit dan bumi, dalam hal penciptaannya, dalam hal ya, pengaturannya, begitu pula dalam hal kepemilikannya. Artinya orang-orang musyrikin tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa langit dan bumi ini ada pencipta lain selain Allah? Tidak ada. Ya, mereka muwahhidun dalam hal ini. Tidak ada seorang pun dari orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa ada yang memelihara langit dan bumi selain Allah. Mereka muwahhidun dalam hal ini. Mereka mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah ini. Qala wa an yufridu bi ma'na wa mu'adda kalimati la ilaha illallah, dan mengajak mereka, yaitu mengajak manusia untuk menunggalkan Allah sebagaimana yang dikandung dalam kalimat la ilaha illallah, sebagaimana yang dikandung dalam kalimat la ilaha illallah. Dan yang dikandung dalam kalimat ini adalah at-tauhid, karena makna dan arti dari kalimat ini adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mu'taqidina li ma'naha, amilina bi muqtadaha, meyakini akan maknanya. Jadi bukan hanya seorang mengucapkan, ya, jadi manusia dituntut untuk mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi bukan sekedar seseorang mengucapkannya kemudian dia tidak memahami maknanya. Tapi dituntut juga untuk dia paham apa makna dari kalimat yang agung lagi mulia ini. Qala amilina bimuqtadaha, dan mengamalkan kandungannya. Karena kalimat yang agung ini terkandung di dalamnya nilai-nilai yang tinggi, yaitu berupa kebajikan yang paling besar. Apa itu? Yaitu peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Keimanan itu adalah 70 sekian cabang. Fa'ala, yang paling tinggi itu adalah apa? Kalimatul la ilaha illallah. Ayo, bukan sekedar mengucapkan, melainkan mengucapkannya, memahami artinya, mengamalkan kandungannya. Qala wa alla yad'u ma'allahi ahada, dan hendaknya seseorang itu dia tidak beribadah kepada siapapun di sisi peribadahan dia kepada Allah. Karena ini bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau seorang dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia pergi ke kuburan Habib Kuncung, bertawassul di sana, minta-minta di sana, memberikan peribadahan kepada sahibul qabr, pada penghuni kubur, maka dia telah membatalkan apa yang dia ucapkan, dia batalkan dengan perbuatan. Dia batalkan ucapannya dia, yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah, dia batalkan dengan perbuatan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Allah Ta'ala berfirman, milik Allah lah ibadah yang hak, seruan yang hak. Walladzina yad'una min dunihi, dan orang-orang yang diseru, yang dipanggil oleh orang-orang musyrikin selain Allah, maksudnya orang-orang soleh. Karena orang-orang musyrikin mereka beribadah kepada orang-orang soleh, mereka buat patungnya, ya, mereka buat foto-fotonya, mereka buat gambarnya, sehingga kemudian mereka buat patungnya setelahnya. Nah, maka walladzina di sini adalah sesembahan-sesembahan, dan sesembahan-sembahan yang diseru oleh orang-orang musyrikin selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai', sesembahan-sembahan itu tidak sanggup untuk menyambut seruan orang-orang yang menyuruh mereka walau sedikit pun juga. Maka kalau seperti ini realita dan kenyataannya, maka tidak ada guna seseorang datang berbondong-bondong bertrek-trek ya ke makam siapa? Mbah Priok. Itu dari daerah-daerah itu kalau antum lihat. Ya. Mereka naik truk-truk besar. Nah, datang ke tempat yang katanya dikeramatkan tersebut, zurafatin wa wihdana, bergerombol-gerombol dan sendiri-sendiri. Dari tempat-tempat yang jauh. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala telah menyatakan bahwa tidak ada guna. La yastajibu lahum bisyai. Mereka tidak sanggup untuk menyambut seruan orang-orang ini. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian seru mereka, mereka tidak mendengar seruan kalian. La yasma'una du'aakum. Walau sami'u, kalau anggap mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa menyambut seruan kalian. Lantas apa gunanya menyeru mereka? Berbeda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang mengatakan dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Naam." Apa itu ayat ikhwan? Sebentar. Yang belakangnya itu alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Siapa ingat depannya? Ha? Allah musta'an. Sebentar. Baik, anda enggak ingat ayatnya? Ini ayat yang ma'ruf, qadarullah terlupakan. Ini ayat yang cukup populer. Hah? Ayo yang keras, ingetin, enggak apa-apa. Siapa, jangan bergumam aja. Hah? Ada ingat enggak? Masalah doa, masalah doa, masalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Yang kerasan? Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, serulah. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum. Aku akan penuhi. Beda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla Maha mendengar. Allah Tabaraka wa taala Maha mengabulkan. Bahkan Allah katakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sedangkan orang-orang yang mereka sombong dari menyeruku, dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama madakhirin, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha hayyun sittir yastahi min ahadikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha malu. Hayyun sittir, dan Maha tertutup. Dia malu dari hambanya apabila mengangkat tangannya meminta kepada Allah kemudian tidak diberikan permintaannya. Lantas apa guna seseorang mendatangi makam? Apa guna seseorang capek-capek ke mana itu? Hah? Ada di daerah dekat Cililitan sana itu. Apa namanya? Hah? Tempat tinggal antum itu. Apa namanya? Condet. Kalau antum turun sedikit, di sebelah kanan itu ada rumah, dalamnya kuburan, orang-orang datang ke sana minta-minta. Fa ilallahil mustaka. Maka hanya kepada Allah lah kita bergantung. Ini inti dari ajaran Islam. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah. Ini terkandung di dalamnya taqdim mahaqquhu ta'khir, mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan. Dikatakan oleh para ulama, hadza yufidul hasr. Ini fungsinya adalah untuk membatasi. Karena biasanya kalau dalam bahasa sehari-hari bertawakallah kepada Allah. Tapi di sini dikatakan dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Artinya jangan kepada yang lain, dan tawakal itu pengertiannya apa? Nah, sering kita kasihkan pengertian ini harus dihafal ya, dicatat, dihafal. Tawakal sering kita ucapkan, sering kita dengar. Tapi kita harus tahu makna dan pengertiannya. Bahwa tawakal itu adalah tafwidul amri ila Allah subhanahu fi jalbi naf'in au daf'il madar. Tafwid, apa itu tafwid? Menyerahkan urusan kepada Allah taala. Apakah dalam menggapai kemanfaatan atau dalam menolak suatu kemudaratan? Disertai dengan ma'afi'il asbab, disertai dengan ya, ikhtiar kata orang kita. Disertai dengan menjalani sebab. Tapi sebabnya al-ma'zun bihi syar'an. Sebabnya harus yang diizinkan oleh syariat. Ya, sebabnya harus sebab yang diizinkan oleh syariat. Ikhtiarnya harus ikhtiar yang diizinkan oleh syariat. Gak ada orang dia mencuri kemudian dia bilang saya ikhtiar. Ya, nah ini ikhtiar yang salah. Atau dia berzina dia bilang saya ikhtiar. Begitu pula seorang datang ke dukun, dia bilang saya ikhtiar. Ikhtiar datang ke dukun, la hadza ghairu ma'zun bi syar'an. Ini ikhtiar tapi tidak diizinkan oleh syariat. Wadih. Atau juga yang lebih jauh daripada itu, minta-minta kepada kuburan, bertawassul dengan orang-orang soleh, memanggil-manggil orang-orang soleh, ya, kita hanya memanggil Allah subhanahu wa ta'ala, hanya minta kepada Allah jalla wa ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nasihatnya kepada Ibnu Abbas, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin meminta, minta kepada Allah. Dan kalau kamu ingin minta pertolongan, mintalah pertolongan itu dari Allah. Wa qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bergantung, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar orang-orang yang beriman. Maka termasuk dari syarat keimanan seorang, dia hanya bersandar kepada Allah jalla wa ala. Dia hanya bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dikatakan oleh Imam As-Sanani, ya, ini kitab bukan kitab Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Ya. Sehingga seorang mengatakan anta wahhabi. Nah, ini karya Al-Imam Amir As-Sanani, penulis kitab Subulus Salam. Penulis kitab Subulus Salam, syarah ya dari ya kitab Bulughul Maram karya Imam Syaukani. Nah, ini menunjukkan bahwa para ulama dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, selagi mengambil ilmu dari usul yang sama, ya, dari sumber yang sama, maka outputnya pun sama. Ya, sebagaimana ya para a'immah al-arba'ah, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah, mereka semua berada di atas aqidatun wahidah, di atas satu ajaran, satu aqidah. Satu aqidah, yaitu aqidatul tauhid, aqidatul ahli sunnah. Nah, yang jauh dari segala macam bentuk kesyirikan, ya bid'ah wal khurafat. Kalau kita mau silakan rujuk kepada kitab yang ditulis oleh mereka atau kitab yang ditulis oleh murid-murid mereka. Ya. Al-Imam Al-Muzani, ya, murid Al-Imam Syafi'i, beliau memiliki kitab aqidah sendiri. Yang menjelaskan bagaimana aqidah ya para ulama, akidah beliau dan juga para ulama yang ada di zamannya, apalagi yang ya dalam lingkaran terdekatnya, yaitu para ulama-ulama Syafi'iyah di zamannya, mereka berada di atas aqidatul tauhid, aqidatul ahli sunnah. Berkata beliau, qala min syartus sidqi fil iman billahi alla yatawakkalu illa alaih, termasuk syarat kejujuran dalam keimanan kepada Allah adalah seseorang tidak bergantung kecuali kepada Allah. Wa yufridu bitawakkuli, dan hendaknya seorang menunggalkan Allah dalam perkara tawakal ini. Artinya dia hanya bersandar kepada. Ya, bukan bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bersandar kepada kuburan, kepada makam, bersandar kepada jimat, dan seterusnya. Kama yajibu an yufriduhu bidu'ai. Sebagaimana wajib bagi seseorang untuk dia menunggalkan Allah dalam hal doa. Ya, doa itu dua. Ada dua macam doa. Ya, yang pertama disebut dengan doa apa? Doaul ibadah. Yang kedua doa apa? Doaul mas'alah. Simpelnya doaul ibadah itu apa? Simpelnya doaul ibadah itu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Antum sholat itu namanya berdoa sebenarnya. Antum puasa itu berdoa. Antum ya pergi haji itu berdoa. Antum berkorban itu doa. Itu disebut dengan doa ibadah. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan perintah meninggalkan larangan pada hakikatnya dia mengharapkan apa? Mengharapkan syurganya Allah dan takut dari ancaman Allah. Pada hakikatnya dia meminta kepada Allah, minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ya, ini korelasinya antara doa dengan pengertian ibadah tadi. Dan yang kedua disebut dengan doa al-mas'alah, yaitu meminta. Meminta. Ya. Itu menyampaikan hajat dan permintaan. Nah, dalam hal doa seorang juga harus dituntut berdoanya kepada Allah. Apakah doaul ibadah atau doaul mas'alah? Ya, apakah doaul ibadah? Yaitu tidak boleh seorang salat kepada selain Allah. Tidak boleh seorang bernazar untuk selain Allah. Tidak boleh seorang berpuasa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Tidak boleh seorang tawaf. Yes, selain karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang tawaf. Ya, tapi tawaf di kuburan. Kemarin lebih hebat lagi, tawaf Keraton Solo. Seorang kopral memperingati apa? Memperingati hari raya TNI. Ya, dia tawaf sehari semalam gitu ya. Tawaf di Keraton Solo dengan niat agar ya kota Solo aman, tentram, damai. Hah, kalau dia muslim apa dia enggak sholat? Yang sederhana saja. Ya, kemana ketika al-muadzin ya mendayu-dayu memanggil orang untuk sholat, di mana dia? Lagi tawaf. Ya, mending tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah saja ketika azan berhenti. Ketika azan berhenti. Ya, ini tawaf. Tawaf keraton. Allah, emang kejahilan itu musibah ya, ikhwan. Ya, musibah yang besar. Wal'iyadu billah. Baik. Nah, itu doa ibadah. Begitu pula doa masalah. Enggak boleh seorang menyuruh, ya Abdul Qadir Jailani, mana? Mamnu' syar'an, dilarang dalam agama. Ya. Atau manggil ya Husain. Dia panggil Husain, ya Sayyidatu Zainab. Ya. Dia panggil orang-orang saleh. Ya. Dia panggil nama-nama kiai. Ya. Biasanya itu pas ujian-ujian nasional sering itu kita lihat berita-berita di koran. Ya. Datang ke makam siapa? Makam Gus Dur. Anak-anak sekolah berbondong-bondong datang ke makam Gus Dur. Ya. Rugi dunianya, rugi pula akhiratnya. Ya. Nah. Tidak boleh. Kita meminta hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Kita hanya menyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Walau an yufridu biddu'ai wal istighfar. Dan hendaknya seorang menunggalkan Allah dalam hal doa dan juga dalam hal al-istighfar. Al-istighfar yaitu talabul maghfirah, meminta maghfirah. Al-maghfirah adalah ampunan. Ya. Talabul maghfirah. Ya. Al-maghfirah itu adalah ampunan. Ya. Itu pemberian maaf dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus perlindungan. Dimaafkan dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa dan dari al-adzab. Naam. Ya, kal mighfar, seperti halnya mighfar. Apa itu mighfar? Yaitu topi besi. yang digunakan untuk berperang di zaman dahulu, yang melindungi kepala dari sabetan pedang. Begitu pula al-maghfirah, melindungi seseorang dari jilatan api neraka. Nah, selanjutnya berkata al-muallif, qala wa amara Allahu ibadahu an yaqulu, dan Allah pun memerintahkan hambanya untuk dia membaca dalam sholatnya, iyyaka na'bud, yang artinya apa? Hanya kepada engkau ya Allah. Ini juga terkandung dalamnya taqdima haqquhu ta'khir, yang tadi sudah disebutkan. Mendahulukan sesuatu yang harusnya dibelakangkan, yang fungsinya adalah memberikan pembatasan. Karena pada ya, redaksi umumnya adalah kepada engkau kami beribadah. Kami beribadah kepada engkau ya Allah. Tapi di sini dikatakan iyyaka, didahulukan dulu objeknya. Hanya kepada engkau. Ini makna dari apa yang kita ucapkan. Dan pada yang terdapat tauhid, bahwa seorang tidak beribadah kepada, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya seorang mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allah. Iyyaka na'bud, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Qala wa la yasduqu qailu hadha, katanya. Dan tidaklah benar ucapan si empunya ucapan ini, itu orang yang mengucapkan iyyaka na'budu, enggak dinilai bahwa dia jujur dalam ucapannya, illa idza afradal ibadata lillah, kecuali kalau dia benar hanya memberikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seorang dia sholat misalnya suatu waktu, suatu hari dia ditimpa satu kesulitan, dia pergi ke Priok misalnya, kok itu-itu aja Ustaz yang disebut, yang di sekeliling kita yang ada itu, gitu kan? Kita berikan contoh dengan contoh yang paling gampang. Ya, setiap orang kapan ke arah sana bisa lihat. Ya. Nah, dan bukan cuma itu, di sekeliling kita banyak sekali wal'iyadzu billah. Ya. Ketika seorang ditimpa musibah, dia pergi ke makam. Atau dia pergi ke kuburan Sunan Gunung Jati misalnya. Ya. Nah, orang ini ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak jujur dalam ucapannya iyyaka na'bud. Kenapa? Karena dia telah memberikan peribadahan, dia berikan kepada Allah, dan dia juga berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikatus syirik. Hakikat dari kesyirikan. Apa pengertian syirik? Nah, tadi pengertian tauhid sambil murojaah ya ikhwan ya. Tauhid Allah ifradullah bil ibadah. Kalau syirik apa? Syirik itu nyembah patung Ustaz. Nah, ini namanya pelajaran SD. Berarti kalau bukan patung yang disembah bukan syirik. Kalau orang soleh yang disembah itu bukan syirik. Kalau malaikat yang diseru bukan syirik. Nah, bukan. Syirik itu apa? Ah, fadal. La ba's an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu kamu menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan dia yang menciptakan. Tapi bukan ini yang saya mau. Ada pengertian lain yang ya menjelaskan lebih detail lagi hakikat dan kesyirikan. Da'watu ghairihi ma'ah. Da'watu ghairihi ma'ahu. Itu pengertian syirik. Yaitu di saat kamu beribadah kepada Allah, kamu masih ibadah kepada selain Allah. Ya, di saat kamu memberikan ya rasa takutmu kepada Allah, kamu masih memberikan rasa takutmu kepada selain Allah. Kamu memberikan rasa harapmu kepada Allah, kamu juga memberikan rasa harapmu kepada selain Allah. Itu da'watu ghairi ma'ah. Di saat kamu beribadah kepada Allah, kamu masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah, orang yang seperti ini ikhwan dimuliakan Allah, kalau dia ucapkan dalam sholatnya iyyaka na'bud, iyyaka na'bud katanya, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, kemudian setelah sholat dia pergi ke makam. Benar enggak? Laisa bisadiq. Orang ini enggak jujur dalam ucapannya. Selanjutnya, qala wa illa kana kadziban manhiyan an an yaqula hadhihi al-kalimah. Karena kalau tidak demikian keadaannya, maka dia telah berdusta. Artinya kalau ya dia tidak realisasikan dari iyyaka na'budnya ini, yang artinya apa? Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Tapi dia malah setelah sholat pergi ke makam. Dia masih minta-minta kepada selain Allah. Masih memberikan ritual kepada pada jin, pada dedemit-dedemit. Ya. Nah, bertanya kepada dukun dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan yang banyak sekali bentuknya. Kata al-muallif, wa illa kana kadziban. Kalau dia masih melakukan seperti itu, berarti dia telah dusta dalam ucapannya iyyaka na'bud. Manhiyan an yaqula hadzal kalimah. Dia dilarang untuk mengucapkan kalimat ini. Terlarang baginya untuk dia mengucapkan kalimat ini. Id ma'naha nakhussuka bil ibadati, katanya. Karena arti dari iyyaka na'bud artinya adalah nakhussuka bil ibadati wa nufriduka biha duna kulli ahad. Kami khususkan Engkau ya Allah dalam ibadah. Artinya hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa nufriduka biha, dan kami ya tunggalkan Engkau dalam hal ibadah. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Duna kulli ahad. Adapun selain Engkau tidak berhak menerima peribadahan dariku. Hanya karena hanya Engkau yang berhak menerima peribadahan. Ya. Kata Allah Jalla wa'ala, afaman yakhluqu kaman la yakhluq, afala ta'qilun. Apakah yang bisa menciptakan ya itu sama dengan yang tidak bisa menciptakan? Tidakkah kalian berakal? Maka kita hanya beribadah kepada zat yang menguasai rububiyah. Sebagaimana rububiyah itu adalah kekuasaan tunggal Allah, maka ibadah juga hanya kita berikan kepada dia. Makanya dalam argumen Al-Quran seperti itu. Ya. Afama yakhluqu kaman la yakhluq, afala ta'qilun. Apakah yang bisa menciptakan sama dengan yang tidak bisa menciptakan? Yang tidak bisa menciptakan siapa? Ya semua-semua selain Allah. Nah. Ya, disinggung hal rububiyah yang mereka yakini itu. Nah. Ya. Tayyib. Ala wa huwa ma'na qawlihi wa fa iyyaya fa'budun. Dan inilah juga makna yang terkandung dalam firman Allah yang lainnya. Artinya Allah sebutkan makna ini dalam firman-Nya iyyaka na'bud, dan makna ini juga disebutkan dalam ayat yang lain, walaupun redaksinya berbeda. Dalam ayat yang lain Allah katakan fa iyyaya fa'budun, maka hanya kepada akulah hendaknya kalian hanya beribadah. Dan dalam ayat yang lain Allah juga katakan wa iyyaya fattaqun, dan hanya kepada akulah hendaknya kalian bertakwa. Lima urifa min ilmil bayani anna taqdima ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasad. Sebagaimana yang telah dikenal dalam ilmu al-bayan, ya, dalam ya al-balaghah itu ada satu disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu al-bayan. Itu yang tadi sudah disebutkan, anna taqdima ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasad, bahwa mendahulukan sesuatu yang harusnya di ya akhirkan itu memberi fungsi membatasi. Ai la ta'budu illallah, katanya. Atau dengan kata lain, kata beliau, bahwa arti dari ayat-ayat ini, jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ya. Kalau tadi redaksinya apa? Hanya kepada akulah engkau harus beribadah, engkau harus bertawakal, engkau harus bertakwa. Dengan kata lain, kata beliau, seperti ucapan la ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Wa la ta'budu ghairahu, dan jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Wa la tattaqu illallah, dan jangan kalian bertakwa kecuali kepada Allah. Wa la tattaqu ghairahu, dan jangan kalian bertakwa kepada selain Allah. Kama fil kasyaf, seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Kasyaf. Nah. Dan ini kalau kita perhatikan, kandungan inilah yang terkandung dalam kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Yang artinya apa? Tidak ada yang berhak diibadahi penolakan terhadap semua bentuk peribadahan, apapun itu bentuk. La ilaha. Apapun tata cara pelaksanaannya, apapun objeknya. La ilaha illallah, kecuali Allah. Itu penetapan dan pengakuan bahwa ibadah itu hanya diserahkan dan diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit lagi ikhwan ya. Qala fa ifradullah ta'ala bi tauhid al-ibadati la yatimu illa bi an yakuna ad-du'a'u kulluhu lahu wan nida'u fi ash-shada'id war-raqa'i la yakunu illa lillahi wahdah. Maka menunggalkan Allah dengan tauhid ibadah ini itu tidak menjadi sempurna, katanya. Itu tauhid itu tidaklah sempurna, katanya. Itu dengan ya bahasa mudahnya, illa bi an yakuna du'a'u kulluhu lillah, kecuali apabila seseorang menjadikan doanya seluruhnya hanya untuk Allah, dari doa ibadah ataupun doa masalah. Maksudnya seluruh pelaksanaan ibadah yang disyariatkan seluruhnya dia serahkan untuk Allah. Begitu pula permintaan dan hajat kebutuhannya itu hanya dihadapkan kepada Allah. Kalau ada orang dikit-dikit ya dia minta, dikit-dikit minta kepada Allah, ini terpuji atau tercela, ikhwan? Hah? Justru terpuji. Ya. Justru terpuji, ya bukan malah tercela. Naam. Ya. Karena ini menunjukkan akan apa? Akan ubudiyah yang tamak, penghambaan yang sempurna yang ada dalam diri. Jangan merasa malu seorang dikit-dikit minta kepada Allah. Malu kalau minta sama siapa? Sama kuburan. Malu kalau minta sama maka. Malu kalau minta kepada selain Allah. Tapi minta kepada Allah, kenapa harus malu? Sekarang orang malah bangga minta kepada makam, minta kepada kuburan, ya, bahkan membela, bahkan mereka rela untuk mengorbankan jiwa raga untuk kesyirikan. Waliyadu billah fa ilallahil mustaka. Bahkan orang yang mengajak hanya meminta kepada Allah, dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Padahal itulah tauhid dan itulah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala la yatim, adanya tidaklah menjadi sempurna illa bi an yakuna du'a'u kulluhu lillah, kecuali kalau dia menjadikan doanya seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari doa ibadah ataupun doa masalah. Qala wan nida'u fi syada'idi war raha'i la yakunu illa lillahi wahda. Begitu pula seruan dia. Ya, itu seruan dia. Apakah di saat asyada'id, ketika ditimpa kesempitan atau ketika dia ditimpa kelapangan, dia tidak menyeru kecuali Allah semata. Dia tidak seru ya selain Allah, dia tidak seru malaikat, dia tidak seru orang-orang saleh, ya, dia tidak seru kiai, dia tidak seru habaib, dia tidak seru. Yang dia seru hanya Rabb. Rabb bagi semua. Rabbnya kiai-kiai, Rabbnya habaib-habaib, Rabbnya orang-orang saleh, Rabbnya para wali-wali, Rabbnya langit dan bumi. Dia hanya menyeru Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Dan ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat rasulnya masing-masing yang seluruhnya menyeru beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan tinggalkanlah peribadahan kepada selain Allah. Loh, ini menyeru kok bukan beribadah, katanya. Oh, ini perlu belajar orang seperti ini. Karena addu'a, begitu pula an-nida, seperti disebutkan dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan dalam ayat yang tadi disebutkan, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, aku akan penuhi. Apa kemudian kata Allah? Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah. Pada tadi sebelumnya disebutkan apa? Doa. Kemudian yang keduanya disebutkan sebagai apa? Ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada. Pada sebelumnya disebutkan apa? Doa. Dan Allah berkata, berdoalah kepadaku katanya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Berarti doa adalah apa? Adalah ibadah. Nah, enggak boleh kita menyeru kepada selain kecuali kepada Allah. Tidak boleh kita menyeru ya orang-orang saleh, menyeru malaikat, ya menyeru nabi dalam doa kita. Nah, kita hanya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wal istighatsatu wal isti'anatu billahi wahdahu wal luju'u ila Allahi wan nadhri wan nahri lah wa jami'u anwa'il ibadati min al khudu'i wal qiyami tadhallulan lillahi ta'ala. Begitu pula istighatsah dan isti'anah. Ini sudah kita bedakan ya, pengertian istighatsah dengan isti'anah. Ya, dua-duanya sama-sama memiliki pengertian minta pertolongan. Tapi istighatsah itu lebih khusus dalam hal kesempitan. Ya, dalam hal kesempitan. Ketika seorang terjepit, dia disebut istighatsah, disebut juga dengan isti'anah juga. Ya. Nah, dan isti'anah itu am. Ya, dia lebih umum lagi pengertiannya. Artinya kalau seorang ya minta pertolongan, minta bantuan, apakah dalam kondisi terjepit atau tidak, dia disebut isti'anah. Disebut istighatsah? Nah, tidak disebut sebagai istighatsah. Ya, karena istighatsah itu hanya dalam kondisi terjepit. Hanya kepada Allah semata. Qala walluju ila Allah. Dan ketika seorang ingin kembali, itu maksudnya bertaubat kepada Allah. Ya. Jangan ketika seorang telah melakukan maksiat, kemudian dia bertaubat, lari ke makam. Lari ke kuburan. Ya, lari ke tempat orang-orang saleh. Lah. Ya, dia yastaghfirullah. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Qala wan nadri wan nahr. Begitu pula nazar dan juga penyembelihan dia serahkan hanya untuk Allah, dan seluruh macam-macam bentuk ibadah dari yang berupa ketundukan al-khudu'. Ya. Min al-khudu'i wal qiyam tadhallulan lillah, dari bentuk ketundukan. Ya, itu seluruhnya dilakukan dalam rangka untuk menghinakan diri kita di hadapan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala war ruku'u was sujud wat tawaf. Begitu pula ruku', sujud dan tawaf, wat tajarrud 'anil thiyab, sampai bentuk menanggalkan pakaian ketika mau ihram. Itu ibadah. Wal halq wat taqsir. Wal halq wat taqsir. Begitu pula al halq, ketika kita mencukur rambut di saat tahallul, ya, atau hanya memendekkan. Kulluhu la yakunu illa lillahi wahdah. Semua ibadah itu tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu maksudnya semua macam-macam ibadah yang disatukan dalam pengertian yang sering disampaikan. Apa pengertian ibadah? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Minal aqwali wal af'al adh-dhahir wal batin. Ibadah itu adalah semua ya yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari ucapan dan perbuatan yang terlahir maupun tersembunyi. Maka kapan suatu amalan itu masuk ke dalam kategori dicintai dan diridhai, maka dia adalah ibadah dan tidak boleh diperuntukkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.